Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad ini, syarah dari Al-Adabul Mufrad, sedikit mengingatkan tentang merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Itu penting untuk kita perhatikan, ya. Merapatkan shaf. Di sana banyak hadis diriwayatkan dari Rasulullah memerintahkan hal itu. Istau sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Taswiyatas sufuf, ya, menyempurnakan shaf itu maknanya adalah meluruskan dan merapatkan. Ya, karena di sana Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, latusawwuna sufufakum aw la yukhallifannallahu baina qulubikum. Sungguh Rasulullah berikan penekanan dengan lam dan nun taukid. Sungguh kalian luruskan dan kalian rapatkan saf-saf kalian atau Allah jadikan hati-hati kalian berselisih. Jadi di antara faedah merapatkan saf ketika salat berjamaah itu merupakan sebab, di antara sebab bersatunya hati-hati kaum muslimin. Persatuan di tubuh umat Islam itu di antara sebab terbesarnya adalah ketika sholat berjamaah, merapatkan shaf. Karena dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan akibat jelek ketika kaum muslimin tidak merapatkan shaf. Apa itu? Berselisihnya, tercerai-berainya hati-hati kaum muslimin, ya. Saling berselisih, ya, terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Nah, kita hendaknya memperhatikan permasalahan ini. Rapatkan shaf ketiga berjamaah, sholat berjamaah, dirapatkan. Ya. Ketika kita menjumpai ada orang yang ketika kita merapatkan kaki kita, ya, kita coba kita rapatkan. Kecuali kalau orangnya kemudian menghindar. Kita tempel kaki kita, tapi dia menghindar. Ya sudah, jangan dikejar. Jangan ditempel-tempel terus, nanti lama-lama diinjak nanti. Ya. Tapi ditempel. Dan kaifiyah menempelkan kaki, itu hanya sekedar menempel. Yang penting tidak ada celah. Ya. Dan mata kakinya lurus antara satu dengan yang lain. Dan merapatkannya itu ke arah tengah. Jadi kalau yang dari sebelah kanan imam, dia merapatkannya ke arah kiri. Terkadang shaf itu kan bergerak, ya. Dalam arti shaf pertama, rakaat pertama mungkin kakinya masih renggang. Rakaat kedua ada yang lebih merapatkan kakinya. Ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan orang-orang yang di sebelahnya juga harus merapatkan. Ya. Jadi merapatkannya ke arah tengah. Kalau yang di sebelah kiri shaf, berarti merapatkannya ke arah kanan. Seperti itu. Ya. Nah. Jadi pentingnya merapatkan shaf itu. Sampai di sana ada hadis Rasulullah menyatakan, wala tadaru furujatan lisyaitan. Jangan sampai engkau menyisakan celah di antara shaf untuk syaitan. Kalau sampai ada celah di antara shaf orang-orang yang sholat berjamaah, di situ syaitan bisa masuk. Masuk bukan untuk sholat. Masuk untuk apa? Untuk mengganggu orang sholat. Jadi ini ada orang yang ahlul batil, ya, membuat hadis atau memakai hadis Rasul ini menjadi bahan candaan, bahan olok-olokan. Mengolok-olok syariat merapatkan shaf. Kata dia, hadis ini Rasulullah memerintahkan untuk merapatkan shaf. Kalau ada celah di antara shaf, syaitan masuk. Ya tidak apa-apa. setan masuk ikut sholat, alhamdulillah. Ini ada kan orang ngomong seperti itu. Subhanallah. Hadis Rasul dijadikan olok-olokan. Dijadikan bahan tertawaan. Tidak sepantasnya seorang mukmin. Ya. Yang dimaksud Rasulullah, syaitan masuk ke celah itu adalah bukan untuk sholat, untuk mengganggu orang sholat. Ya. Nah, itu nah, di antara bentuk orang-orang yang ingin membuat umat lari dari sunnah. Ya. Maka sunnah merapatkan shaf ini sudah banyak ditinggalkan kaum muslimin. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir, di beberapa waktu terakhir ini banyak kaum muslimin yang sudah mulai memahami syariat dan sunnah ini. Maka kita harus menjadi yang terdepan di dalam mengamalkan sunnah ini. Karena dengan mengamalkan sunnah ini, insya Allah, ini merupakan sebab terbesar terwujudnya persatuan umat Islam. Barakallahu fikum. Kita masuk ke pembahasan kitab Syarah Al-Adabul Mufrad. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu fadli man mata lahul waladu. Terakhir sampai hadis 142 ya. Iya, terakhir sampai hadis yang ke-142, kita masuk ke hadis yang ke-143 sekaligus memasuki bab baru yang diberi judul oleh Imam Al-Bukhari, bab keutamaan orang yang kehilangan anaknya, yaitu ditinggal mati anaknya. Keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya. Hadis yang ke-143, qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail, qala haddatsani Malikun an Ibn Shihabin an ibnil musayyib an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi fatamassahu an-naru illa tahillatal qasam. Tidaklah mati atau meninggal dunia bagi salah seorang di antara kaum muslimin tiga dari anaknya kemudian dia tersentuh api neraka. Maksudnya barang siapa dari kalangan kaum muslimin yang kehilangan tiga anaknya, ditinggal mati tiga anaknya, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Ini keutamaan orang yang bisa bersabar ketika tertimpa musibah apa? Ditinggal mati anaknya. Anaknya meninggal baik karena sakit, kecelakaan, atau sebab-sebab yang lain. Anaknya dimaksud di sini adalah anak yang masih kecil. Anak yang masih kecil belum balik. Fatamassahu an-nar. Kemudian dia disentuh api neraka. Tidak mungkin. Illa tahillatul qasam. Kecuali hanya sekedar tahillatul qasam. Nanti akan dijelaskan oleh syarih apa itu makna tahillatul qasam. Kalau secara tekstual, tahillatul qasam itu maknanya adalah penunaian janji. Kecuali hanya sekedar penunaian janji. Itu maksudnya nanti adalah janji Allah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Hadis yang ke-144 masih semakna, kita baca sekaligus. Qala haddatsana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath qala haddatsana Abi an Talq ibn Muawiyah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin faqalat. Jadi hadis ini Abu Hurairah mengisahkan suatu ketika ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seorang anak kecil sembari berkata, itu wanita tadi berkata kepada Nabi, ud'u lahu, meminta kepada Rasulullah, doakan anak ini wahai Rasulullah. Faqad dafantu thalathatan, karena aku telah mengubur tiga anak. Maksudnya dia telah kehilangan tiga anaknya. Ini anak kecil yang dia bawa ini anaknya yang masih hidup. Maka dia meminta Rasulullah untuk mendoakan agar anak ini diberikan keselamatan. Jangan sampai meninggal seperti saudara-saudaranya yang lain. Maka Rasulullah bersabda, faqala ihtadharti bihidharin syadidin minannar. Rasulullah menyebutkan atau memberikan kabar gembira kepada wanita tadi, kepada seorang ibu tadi yang kehilangan tiga anaknya. Ihtadharti bihidharin syadidin minannar. Sungguh engkau telah berlindung pada suatu penghalang yang kuat dari api neraka. Ya, ini adalah balasan bagi orang tua yang kehilangan tiga anaknya. Ditinggal mati tiga anaknya, bersabar dan berikhtisab mengharap pahala dari Allah, maka dia akan selamat dari api neraka. Tapi syaratnya apa? Harus sabar. Sabar dan berikhtisab. Ikhtisab itu mengharapkan pahala dari Allah dengan sebab musibah tadi. Kita baca syarahnya. Kedua di sini sahih ya, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Qala syarih Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, hadanil haditsani fi mawdu'in wahidin. Kedua hadis di atas berbicara tentang satu topik yang sama. Wahuwa bayanul ajril wafiril ladhi katabaha Allahu azza wa jalla liman mata lahu thalathatun minal waladi dhukuran aw inathan qabla al-hunthi wa sabara wa ihtasaba. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang pahala yang besar yang Allah catat bagi barang siapa yang ditinggal mati tiga anaknya, baik anaknya yang mati itu laki-laki ataukah perempuan, sama saja, yang mana meninggal anak tersebut sebelum usia balig. Kemudian dia bersabar dan berikhtisab. Jadi kuncinya dua, syaratnya dua. Untuk bisa mendapatkan keutamaan ini, keutamaan yang disebutkan dalam dua hadis di atas, syaratnya dua, sabar dan ikhtisab. Sabar maknanya apa? Menerima ketetapan Allah, takdir Allah. Anaknya meninggal, dia sabar. Tidak kemudian dia tasakhud atau jaza meratapi kematian anaknya, bersedih yang terlalu mendalam, ya, bersedih yang berlebihan, ya, shock yang berlebihan, sampai kalau di masa-masa orang jahiliyah dulu, ketika orang bersedih ditinggal mati orang yang dia cintai, dia akan memukul-mukul pipinya, menampar-nampar pipinya sendiri, ya, untuk meluapkan kesedihannya, menyakiti dirinya sendiri, memukul-mukul kepalanya, merobek-robek bajunya, ya. Yang seperti ini disebut dengan niyahah, meratapi kematian. Ini tidak boleh, dilarang. Kalau kita lihat fenomena yang ada di tengah-tengah umat, mana sekte yang syiarnya adalah meratapi kematian? Apa? Syiah Rafidhah. Ya, setiap tahun di hari Asyura atau di Yaumul Karbala, hari Karbala, mereka berkumpul, ya, hari raya mereka itu. Apa yang mereka lakukan? Menampar-nampar pipi, memukul-mukul kepala, bahkan menyayat-nyayat kepalanya sampai berdarah. Tidak jarang yang kemudian mati karena hal itu. Ini adalah bentuk niyahah yang dilarang, meratapi kematian yang dilarang. Ya. Nah, di sini syaratnya untuk mendapatkan keutamaan ini, ketika seorang ditinggal mati anaknya harus sabar. Tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan kemudian dia ihtisab. Dia sadar bahwasanya musibah itu dari Allah. Maka dia berharap dengan musibah itu bisa menggugurkan dosanya dan bisa menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan pahala atau ajr. Wa madzalika illa li anna al-walada thamaratu al-fuad. Kenapa keutamaan yang besar ini didapatkan oleh orang tua yang ditinggal mati anaknya? Karena memang anak itu adalah buah hati orang tuanya. Wal qalbu muta'alliqun bihi, dan hati orang tua terikat atau terikat kuat dengan anaknya. Wal amalu mu'allaqatun 'alaihi min walidayhi, dan harapan-harapan orang tua itu tercurah, tertumpu pada anaknya. Dia berharap anaknya nanti ketika sudah besar menjadi orang yang soleh, yang bisa meringankan beban orang tuanya, ya, bisa membantu orang tuanya, dan sebagainya. Ketika sudah mati nanti orang tuanya, dia berharap anak itu nanti bisa terus mengalirkan pahala, bisa terus mendoakan orang tuanya, memintakan ampunan. Tapi ketika anak itu sudah meninggal, harapan-harapan itu menjadi pupus. Ya, ini cobaan yang berat yang dialami orang tua ketika ditinggal mati anaknya. Famautuhu musibah, maka kematian anak itu adalah musibah. Faman sabara ala dzalika awwadahullahu bihadzal ajril azim, maka barang siapa yang bersabar ketika menghadapi musibah itu, Allah akan ganti dengan pahala besar ini. Apa itu? La tamassuhun naru illa tahillatal qasam. Pahala itu berupa apa? Dia tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya sekedar tahillatul qasam. Ini bushra yang seperti ini, kabar gembira berupa ajr yang besar seperti ini, kita sampaikan kepada kaum muslimin, mungkin kerabat kita atau tetangga kita, saudara kita yang kehilangan anaknya. Mungkin anaknya masih kecil, meninggal karena sakit atau yang semisalnya, kita berikan kabar gembira seperti ini supaya terhibur dan supaya dia bisa bersabar, ya, jangan sedih, ya. Nah, apa itu tahillatul qasam? Wal muradu bi tahillatil qasam huna ma dalla alaihi qawluhu qawlullahi tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksud dengan tahillatul qasam adalah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa im minkum illa wariduha. Dan tidaklah salah seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melaluinya, yaitu melalui neraka. Ini yang disebut dengan qasam, janji Allah, ketentuan Allah. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Yang demikian ini atas Rabbmu adalah sesuatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi Allah sudah menakdirkan, menetapkan ini pasti terjadi pada setiap orang. Apa itu? Pasti akan melewati neraka. Wa ma minkum wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian pasti akan melalui yang namanya neraka itu, pasti akan melewatinya. Ini yang disebut dengan tahillatul qasam. Jadi kalau ada orang tua ditinggal mati tiga anaknya, bisa bersabar, ihtisab, dia tidak akan tersentuh api neraka kecuali tahillatul qasam ini. Kecuali melewati neraka ini, sekedar melewati, tapi tidak tersentuh api neraka. Fal wurudu tafsiruhu al-murur ala sirat. Dijelaskan oleh Asy-Syarih di sini, melewati neraka tafsirnya adalah al-murur ala sirat, lewat di atas as-sirat. Ya, as-sirat, di antara akidah Ahlussunnah, setiap hamba pasti akan melewati yang namanya as-sirat, sebuah jembatan yang terbentang di atas an-nar, di atas neraka jahannam. Barang siapa yang bisa melaluinya, maka dia akan selamat dan masuk al-jannah. Barang siapa yang terjatuh, maka dia akan masuk ke dalam an-nar wal-iyadu billah. Fahada tahillatul qasam. Inilah yang disebut dengan tahillatul qasam. Wa in minkum ay ma minkum min ahadin. Tidak ada seorang pun di antara kalian illa wariduha, kecuali ay sayamurru ala sirat, pasti akan melewati sirat. Wassiratu mansubun ala matni jahannam. Dan as-sirat di hari kiamat nanti terbentang di atas neraka jahannam. Wa tamurru alaihi al-khalaiqu bihasabi a'maliha. Setiap makhluk, setiap hamba akan melewati sirat itu sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya. Minhum man yamurru kalamhil basar. Ada di sana orang yang melewati sirat secepat orang mengerdipkan mata. Ya, orang berkedip gimana? Cepat sekali kan? Enggak sampai satu detik. Satu kedipan. Nah, ini ada di antara manusia yang bisa melewati sirat secepat ini. Secepat satu kedipan mata. Satu kedipan mata. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk golongan yang pertama ini. Ini yang paling afdol, paling utama. Dan tentunya tidak mudah meraih derajat ini. Ini adalah orang-orang yang Allah berikan keutamaan. Wa minhum man yamurru kal barq al khatif. Sebagian orang ada yang melewati as-sirat itu seperti sambaran kilat. kilat yang menyambar. Cepat kan kilat itu? Kecepatan cahaya, ya. Kecepatan kilat itu kecepatan cahaya. Tapi masih lebih cepat tadi, lamhul basar tadi, kedipan mata. Wa minhum man yamurru karihil mursalah. Dan sebagian manusia, sebagian hamba ada yang melewati sirat seperti tiupan angin kecepatannya. Wa minhum man yamurru kajawidil khayli warrukab. Di antara mereka ada yang melewati sirat seperti orang menunggangi kuda. Kullun bihasabi amalihi. Setiap orang tergantung amalannya. Ada yang sampai bahkan berjalan pelan-pelan. Ada yang kecepatannya seperti berlari. Ada yang seperti berjalan. Ada yang bahkan dengan merangkak. Melewati as-sirat dengan merangkak. Dan di sana ada di antara hamba-hamba Allah yang kemudian terjatuh. Ya, terjatuh. Tidak bisa melewati as-sirat tersebut dengan selamat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semuanya tergantung dengan amalan. Kalau orang kafir jelas tidak akan bisa melewati. Orang-orang munafik juga. Tapi di sana ada orang-orang mukminun, orang-orang muwahhidun yang juga tidak bisa melewati as-sirat itu dengan selamat. Karena dosanya, dosa-dosa besar yang dia lakukan mengakibatkan dia tidak bisa lewat sirat, terjatuh ke neraka dulu. Ya. Kemudian diadab di dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian akan Allah keluarkan ya, dengan rahmatnya dan dimasukkan dalam al-jannah dengan rahmatnya. Karena sebab tauhid. Intinya adalah tauhid. Setiap ahlu tauhid pasti akan selamat dari neraka, ya, tidak kekal di dalamnya. Tapi kalau seorang tauhidnya sudah rusak, ya, maka dia akan kekal di dalam an-nar selama-lamanya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwasanya tauhid itu adalah kunci masuk surga. Kunci al-jannah, miftahul jannah at-tauhid. Kalau enggak punya kunci, enggak akan bisa masuk. Kalau punya kunci, pasti masuk. Walaupun mungkin ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang bisa langsung masuk, ya, secepat kedipan mata ini tadi. Ada yang dibersihkan dulu dari dosa-dosa. Tapi yang penting, kalau orang punya tauhid, maka dia pasti memiliki kunci untuk masuk ke dalam al-jannah. Nasallallahu ta'ala. Semoga Allah mematikan kita di atas tauhid. Kullun bihasabi amalihi, semuanya tergantung amalan. Fajaa hadzal thawabul 'azimi anna man qaddama thalathatan minal waladi sawa'un kanu dhukuran aw inathan wa huwa min ahli al-islam wal iman wal ihsan وَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ الْأَجْرُ إِنْدَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا تَمَسُّهُ النَّارِ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقُسَنِ. Ya, beliau ulang lagi, bahwasanya pahala besar ini berlaku bagi setiap orang yang kehilangan tiga anaknya, laki-laki ataupun perempuan, dan dia syaratnya adalah orang yang muslim. Ya, bukan orang kafir, orang yang beriman. Dan dia bersabar, berikhtisab, maka pahala yang dia dapatkan adalah ini. Tidak akan tersentuh api neraka. Ayatnya tadi ya, kecuali tahillatul qasam. Kecuali hanya sekedar melewati neraka itu di atas as-sirat. Karena itu sudah merupakan janji Allah, wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Kelanjutan ayat itu, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan membiarkan orang-orang yang zalim terjatuh di dalam neraka itu dalam keadaan jithiyya, dalam keadaan berlutut. Waliyadu billah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kita baca aja hadisnya, syarahnya insyaallah pekan depan. Hadis yang ke-145. Haddatsana Ayyash qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Sa'id al-Jurairi an Khalid al-Absi qala mata ibnun li. Jadi ini Khalid al-Absi, perawi hadis ini, menceritakan mata benun li, meninggal seorang anakku, ya, salah seorang anakku atau anakku, anak laki-lakiku meninggal dunia. Fawajadtu alaihi wajdan syadidan, maka aku merasakan kesedihan yang sangat. Fakultu, maka aku berkata, ya Aba Hurairata, Khalid al-Absini tabi'in, bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma sami'ta minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Wahai Abu Hurairah, apa yang kau dengar, apa yang anda dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hadis yang bisa menghibur jiwa-jiwa kami, ya, ketika mengalami kesedihan karena kehilangan orang-orang yang sudah meninggal, baik dari kalangan kerabat atau saudara, atau dalam kasus ini adalah anaknya. Qala, maka Abu Hurairah berkata, sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, sigharukum da'amisul jannah, anak-anak kecil kalian, itu anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, anak-anak kecil kalian itu adalah da'amisul jannah. Da'amisnya surga. Da'amis itu bentuk jamak dari du'mus. Bentuk jamak dari du'mus. Dijelaskan di dalam kitab An-Nihayah fi gharibil hadith wal athar ketika menjelaskan makna du'mus. Ad-du'mus aidan ad-dakhal fil umur ay annahum sayyahuna fil jannah. Secara bahasa du'mus itu maknanya dakhal, orang yang bebas bepergian, orang yang bebas keluar masuk, ya, itu du'mus bermakna dakhal, adalah orang yang bebas pergi berkeliaran, ya, pergi kemana saja yang dia mau. Dalam hal ini du'mus di dalam al-jannah adalah sayyahuna fil jannah, anak-anak kecil tadi du'mus itu adalah di jannah itu, ya, mereka akan menjadi sayyahun, berjalan-jalan di jannah, masuk dalam al-jannah dan bebas pergi kemanapun di dalam al-jannah. Dakhaluna fi manaziliha, mereka akan bebas masuk ke tempat-tempat yang ada di al-jannah. La yumna'una min mawdi'in, mereka tidak akan terhalang untuk masuk atau pergi ke setiap tempat yang ada di al-jannah. Kama anna sibyan fid dunya la yumna'una min ad-dukhul 'ala al-huram wala yahtajibu minhum ahadun, sebagaimana anak kecil di dunia, anak kecil yang belum balik, ya, bebas masuk rumah orang, ya, kadang-kadang enggak dilarang, dibiarkan, masih kecil kan, bebas keluar masuk, ya. Maka anak kecil yang meninggal dunia, anak-anak dari kaum muslimin, kaum mukminin, maka mereka akan berada di dalam surga menjadi da'amis ini tadi. Mereka bebas di dalam surga pergi kemanapun yang mereka mau. Maka di sini ini adalah hiburan. Abu Hurairah menyebutkan hadis ini kepada Khalid Al-Absi sebagai bentuk hiburan. Jangan sedih. Anakmu yang sudah meninggal itu tempatnya di surga, di al-jannah. Mereka bebas melakukan apa saja di dalam al-jannah. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-146, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ayyash qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq qala haddatsani Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith an Mahmud bin Labid an Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, man mata lahu thalathatun minal waladi fahtasabahum dakhalal jannah, barang siapa yang ditinggal mati tiga anaknya dan kemudian dia bisa berihtisab mengharap pahala kepada Allah, dakhalal jannah, maka niscaya dia akan masuk ke dalam al-jannah. Qulna ya Rasulullah wasnan, maka kami berkata kepada Rasulullah, apakah dua juga? Qala, maka Rasulullah menjawab, wasnan, dua juga. Jadi ternyata tidak hanya tiga anak. Dua anak meninggal pun bisa mendapatkan pahala besar ini. Qultu li Jabir, aku berkata kepada Jabir. Siapa yang berkata kepada Jabir? Mahmud bin Labid, perawi dari Jabir, berkata kepada Jabir, "Wallah ara law qultum wahid laqala." Demi Allah, kalau seandainya kalian ketika itu mengatakan satu, kalau satu bagaimana Rasulullah? Maka pasti Rasulullah akan menjawab, "Iya." Qala, maka Jabir berkata, "Qala wa ana adzunnuhu wallah." Dan aku pun demikian, aku menyangka demikian demi Allah. Jadi kalau seandainya Rasulullah ditanya apakah satu juga, wahai Rasulullah, ada orang tua, anaknya meninggal satu saja, apakah juga mendapatkan keutamaan besar ini? Ya, persangkaan Jabir bin Abdullah, pasti Rasulullah juga akan mengatakan iya. Ya. Maka dari sini, orang tua yang ditinggal mati anaknya, walaupun cuma satu, tidak sampai dua, apalagi tiga, cuma satu, maka berharaplah. Berharap kepada Allah, semoga dengan sebab itu, selama dia bisa bersabar dan berihtisab, itu menjadi sebab dia selamat dari an-nar, selamat dari tersentuh api neraka. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke 147. Masih bisa lanjut enggak ini? Terlalu malam ya kayaknya. Kita lanjutkan pekan depan aja ya. Untuk hadis 147 dan yang 148, insya Allah kita baca pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.